بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Pelajarannya terakhir tentang pembentukan isim tasghir, ya, pembentukan at-tasghir, yakni pada isim tasghir ini ada tiga macam sighah, tiga macam bentuk sesuai dengan jumlah huruf pada isim mushagharnya, pada isim asalnya. Ketiga sighah tersebut yakni fu'ailun, fu'ailun dan fu'ailun. Insyaallah masing-masing akan dibahas satu persatu. Yang pertama, alismu at-tulatiyu, isim tulati. Pembentukan isim tasghir yang berasal dari isim tulati. Yang dimaksud dengan isim tulati yakni isim tersebut tersusun dari tiga huruf. Isim ini tersusun dari tiga huruf. Ya, jadi sebelum dibentuk menjadi tasghir, jumlah hurufnya ada tiga. Ya. Nah, pada isim tulati ini disebutkan di sini, isim tulati yusaghgharu ala sighati fu'ailun. Isim tulati ini ditasghir mengikuti bentuk, mengikuti wazan atau sighah fu'ailun. Sighah atau wazan yang pertama, yaitu fu'ailun. Ini pada isim tulati. Wa dzalika bi anna nadhumma al-harfal awwala. Yakni kita membommah, memberikan harakah bommah pada huruf yang pertama. Wa naftaha al-harfat tsaniyah. Dan kita fathah, memberi harakat fathah pada huruf yang kedua. Thumma nazida ba'dahu. Thumma nazida ba'dahu. Ya an sakinatan. Kemudian sesudahnya kita tambahkan ya yang sukun. Sesudah huruf kedua tadi ditambahkan ya, ditambahkan ya sukun. Hiya allati tusamma ya at-tasghiri. Ya sukun tersebut itulah yang dinamakan dengan ya tasghir. Jadi huruf ya sebagai tambahan pada bentuk tasghir, ya, disebut dengan ya tasghir. Ini pada huruf yang ketiga sesudah huruf yang kedua. Ya. Tsumma kemudian ya'ti al-harfu tsalitsu. Kemudian datang huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga dari isim asalnya. Ya. Duna tasghirin, tanpa ada perubahan. Ya. Ini cara membentukkan isim tasghir dari isim tsulatsi. Ya. Dibuatkan wazannya atau mizannya fa, ain dan lam dari tiga huruf. Tapi ini isim. Kemudian huruf yang pertama dari isim tulati yang diwakili oleh huruf fa tadi itu di dhamma. Huruf pertama dari isim yaitu huruf fa, fa kalimah di dhamma, diberi harakat dhamma. Kemudian huruf yang kedua yaitu ain itu di fathah. Kemudian sesudah huruf kedua dari isim itu ditambahkan dengan ya tasghir. Ya yang sukun yaitu ya tasghir. Ya. Kemudian sesudah ya tasghir baru didatangkan huruf yang ketiga dari isim asalnya tadi, yaitu diwakili oleh lam kalimah. Ya. Sehingga bentuk tasghirnya menjadi fu'ailun. Ya, fu'ailun. Fa kalimah huruf pertama dari isim, ain kalimah huruf kedua dari isim asalnya, kemudian ya itu ya tasghir, tambahan untuk bentuk tasghir, kemudian lam kalimah ini huruf yang sesudah huruf yang ketiga dari isim asalnya tadi. Fanaqulu, sehingga kita katakan sebagai contoh, rajulun, ya, rajulun menjadi wa rujailun. Ya, rajulun isim tsulatsi dibentuk tasghir menjadi rujailun. Huruf pertama ra bi dhammah, huruf kedua dari isim itu jim di fathah, kemudian ditambahkan ya tasghir, kemudian huruf ketiga dari isim tidak ada perubahan seperti asalnya sehingga menjadi rujailun. Nahrun menjadi wa nuhairun, jabalun wa jubailun menjadi jubailun, waladun wa wulaidun ya, menjadi wulaidun. Jadi ini bentuk-bentuk tasghir, rujailun, nuhairun, jubailun, wulaidun, sesuai dengan wazannya tadi fu'ailun. Ya, rajulun orang atau seorang laki-laki, ya, rujailun seorang laki-laki yang kecil, ya mungkin ukurannya atau mungkin untuk merendahkan atau yang makna yang lain yang kemarin sudah disebutkan ya. Nahrun sungai, nuhairun sungai yang kecil, jabalun gunung atau bukit, jubailun bukit atau gunung yang kecil, waladun anak, wulaidun anak, anak kesayangan. Ya, karena salah satu makna tahir kemarin menunjukkan tahabbub. Jadi kalau disebutkan wulaidun ini bisa bermakna anak kesayangan, anak yang disayang. Ini. Kemudian di sini ada beberapa catatan terkait dengan isim tsulatsi ini yang dibentuk tasghir. Di antaranya yang pertama, fa in kana al-ismu ats-tsulatsiyyu ba'dahu ta'un ta'nitsin. Ba'dahu ta'un ta'nitsin. Jika isim tsulatsi tersebut sesudahnya ada ta' ta'nits, isim tsulatsi diikuti oleh ta' ta'nits, fa innaha la tu'athiru ala hadhihi al-amaliyyati, maka ta' ta'nits tersebut la tu'athiru, tidak terpengaruh pada amalan ini. Jadi kalau ada isim tsulatsi tiga huruf dari isim tersebut kemudian ada ta' ta'nits yang menyertainya, ada tambahan ta' ta'nits sesudahnya, maka ta' ta'nits itu tidak terpengaruh dengan perubahan isim tersebut menjadi tasghir. Jadi ta' ta'nitsnya tetap. Qanaqulu, sehingga kita katakan sebagai contoh, baqaratun, ya baqaratun, sapi betina. Ini isim tsulatsi, huruf aslinya tiga huruf yaitu ba, qaf dan ra, diwakili oleh fa, ain dan lam kalimahnya masing-masing. Kemudian pada isim tsulatsi ini disertai dengan ta' ta'nits. Ya, sehingga menjadi baqaratun. Jadi ta' ta'nits ini tambahan, artinya bukan huruf yang asli, dia ditambahkan. Yang asli tadi ba, qaf dan ra. Nah, ketika dibentuk tasghir, maka ta' ta'nits itu tidak terpengaruh, tetap bagaimana keadaannya. Sehingga yang dibentuk tasghir pada huruf-huruf yang asli dari isim tsulatsi tersebut menjadi buqairatun. Ya, buqairatun. Ba'nya huruf awal atau fa kalimah di dhammah, qaf huruf kedua atau ain kalimah di fathah, kemudian ditambahkan ya tasghir, kemudian baru ditambahkan yang ketiga. Huruf yang ketiga dari isim tersebut yaitu ra, kemudian ditambahkan kembali atau disertai dengan ta' ta'nits. Ini menjadi buqairatun. Syajaratun. Ya. Shin huruf pertama atau fa kalimah, jim kedua atau lam ain kalimah, kemudian ra huruf ketiga atau lam kalimah. Dibentuk tasghir menjadi syujairatun. Ya, syujairatun. Ta' ta'nits tidak terpengaruh. Ya, tetap ditambahkan sesudah dibentuk tasghir dari isim tsulatsi tersebut. Ini. Baqaratun, Buqairatun, Syajaratun, Syujairatun. Jadi perhatikan antara kaidah yang disebutkan disesuaikan dengan contoh yang ada. Ya, saling melengkapi antara kaidah dengan contoh untuk memudahkan memahami. Ya, ini. Baqaratun sapi betina, ya, Buqairatun ya, yang kecil. Syajaratun pohon, ya, Syujairatun pohon yang kecil. Kemudian yang kedua, ya, catatan yang kedua, fa'inka nalismu atulatiyu mu'annasan. Jika isim tulati tersebut itu mu'annas, duna antakuna bihi ta'u ta'nitin. Isim tulati itu mu'annas, tetapi tidak ada tak ta'nitnya. Tidak ada tak ta'nit atau tak marbutah sebagai tanda mu'annas. Jadi dia mu'annas maknawi, mu'annas secara makna. Adapun lafaznya tidak ada tanda tak ta'nits. Nah, pada isim yang demikian wajib annal haqaha bihi ba'da tasghiri, maka wajib ditambahkan dengan tak ta'nits sesudah bentuk tasghir. Maka wajib ditambahkan tak ta'nits sesudah dibentuk menjadi tasghir pada isim tersebut. Ala ayyuftahal harfu alladhi qablaha mubasharatan, dengan memberikan harakat fathah pada huruf yang sebelum tak ta'nits tersebut secara langsung. Ini isim mu'annas ya, maknawi, tidak ada tanda ta'nits, tidak ada tak ta'nits. Nanti ketika dibentuk tasghir, maka pada bentuk tasghir akan ditambahkan dengan tak ta'nits. Dan sebelum tak ta'nits itu hurufnya diberi harokat fathah. Sebagai contoh di sini disebutkan fa kalimatu darun, kata darun. Darun matalan sebagai contoh tadullu ala mu'annatin. Darun ini menunjukkan pada mu'annat. Ya, dar ini mu'annas. Dalam bahasa Arab dianggap mu'annas. Mu'annas maknawi. Bukan lafzi. Secara lafaz tidak ada tanda ta'nitsnya. Tidak ada tak ta'nits. Tapi dia dianggap mu'annas. Ya. Duna antakuna fi akhiriha ta'u ta'nitsi. Hanya saja pada huruf akhir dari kata darun ini tidak ada tak ta'nitsnya. Jadi tanpa tak ta'nits pada huruf akhirnya. Fa'inda tasghiriha labudda min ilhaqi hadhi ta'i biha. Maka ketika dibentuk menjadi tasghir, maka harus disertai dengan tak ta'nits ini. Jadi darun ketika nanti dijadikan tasghir, maka dia nanti harus diikuti, harus disertai atau ditambahkan dengan tak ta'nits. Ma'a fathi ma qablaha, dengan memberi harakat fathah pada huruf sebelumnya. Ya. Fala naqulu duwairun, sehingga kita tidak mengatakan duwairun. Ya. Jadi darun itu huruf kedua atau ain kalimah alif ya, itu huruf ilah, ketika dibentuk tasghir atau dari darunnya dulu dia akan menjadi duwairun. Jadi alifnya berubah menjadi wawu pada tasghir. Duwairun. Tetapi apakah cukup demikian? Tidak. Kenapa? Karena tadi darun ini mu'annas, hanya saja tidak ada tak ta'nits. Nah, ketika dibentuk tasghir, maka tidak cukup hanya duwairun saja. Dia harus ditambahkan dengan tak ta'nits. Dari duwairun tambahkan tak ta'nits di akhirnya, kemudian sebelum tak di fathah. Sehingga di sini fala naqulu duwairun wa innama naqulu duwairatun, sehingga kita tidak mengatakan dengan duwairun sebagai tasghir dari darun, hanya saja kita katakan bentuk tasghir dari darun adalah duwairatun. Jadi ada penambahan tak ta'nits pada tasghirnya menjadi duwairatun. Ini wa hakadza naqulu Dan demikian pula kita katakan fi dalam contoh yang lain misalnya. Narun. Ya, api menjadi wa nuwairatun. Tidak sekedar nuwairun, tetapi ada tambahan tak ta'nif menjadi nuwairatun. Udunun wa uzainatun. Udunun menjadi uzainatun. Ada tambahan tak ta'nif. Ainun menjadi uyainatun. Simnun menjadi sunainatun. Jadi kata-kata ini narun, uzunun, ainun, sinnun ini muannas, tetapi tidak ada ta'nifnya. Maka ketika dibentuk menjadi tasghir, dia ditambahkan dengan ta'nif. Ya, ketika dibentuk menjadi tasghir, ditambahkan dengan ta'nif sehingga menjadi nuwairatun, uzainatun, uyainatun, sunainatun. Sebagaimana tadi duwairatun. Ya. Ini penambahan tak ta'nif pada isim sulati yang mu'annaf yang tidak ada tak ta'nifnya. Ya. Narun, api. Ya. Uzunun, telinga. Ainun, mata. Sinnun, gigi. Gigi. Apa? Darun kampung atau negeri. Darun itu bisa negeri, bisa kampung, atau juga bisa rumah. Ini ya, yang kedua. Kemudian yang berikutnya, catatan yang ketiga. Inka analismu at-tulatiyu, jika isim tulati tersebut qad hudhifa ahadu usulihi, ya, telah dihilangkan salah satu huruf-huruf pokoknya isim tulati, yang itu sudah dihilangkan salah satu huruf-huruf pokoknya, wa baqiya ala harfaini, kemudian tersisa tinggal dua huruf. Ya, jadi ada beberapa isim yang seperti ini. Secara asal dia adalah tiga huruf isim tulati, tetapi kemudian ya, karena huruf yang ketiga ini huruf illah, atau mungkin karena sebab yang lain ya, yang jelas salah satu hurufnya itu kemudian dihilangkan, maka dia menjadi dua huruf yang nampak dua huruf, tetapi sebenarnya asalnya dia tiga huruf. Nah, pada isim yang demikian, bagaimana ketika dibentuk tasghir, wajaba an narudda al-harfa al-mahzufa inda tasghiri, maka wajib kita kembalikan huruf yang dihilangkan ketika dibentuk menjadi tasghir. Isim tulati yang telah dihilangkan salah satu huruf aslinya dan tersisa dua huruf, maka ketika tasghir huruf yang dihilangkan itu wajib dikembalikan, dimunculkan kembali. Fanaqulu, sehingga kita katakan misalnya damun, damun darah. Ini yang nampak dua huruf. Ya. Tetapi asalnya nanti ada huruf yang dihilangkan. Ya. Jadi damun itu dua huruf, tapi sebenarnya dia tiga huruf. Ada satu huruf yang dihilangkan. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Nah, damun ketika dibentuk tasghir menjadi dumayyun. Contoh yang satunya, yadun, tangan. Ini juga yang nampak dua huruf, tetapi aslinya adalah tiga huruf. Nah, ketika dibentuk tasghir, huruf yang dihilangkan muncul kembali menjadi yudayyatun. Yudayyatun. Ya, di sini dijelaskan. Fa kalimatu damun, kata damun, darah, harfani. Ini dua huruf. Wa hadza dalilun ala anna fiha harfan mahdzufan, dan ini menjadi dalil, menjadi petunjuk bahwasanya pada kata tersebut itu ada satu huruf yang dihilangkan. Jadi umumnya atau kebanyakan isim itu minimal tersusun dari tiga huruf. Secara asal demikian. Satu isim itu minimal paling sedikit hurufnya, huruf yang pokok, huruf yang asli itu ada 3 huruf. Tidak ada yang 2 huruf ataupun 1 huruf. Untuk isem, ya, untuk jenis kata isem. Nah, ketika ada suatu isem yang kelihatannya, yang nampak itu tersusun dari 2 huruf, ini menunjukkan bahwa ada 1 huruf yang dihilangkan. Kenapa? Karena paling sedikit itu harus 3 huruf. Kalau hanya 2, berarti ada 1 yang dihilangkan. Ini satu kaidah. Di sini disebutkan wahada dalilun ala anna fiha harfan mahzufan, menunjukkan bahwasanya isim jumlah hurufnya paling sedikit itu 3 huruf. Ini. Wal lughawiyyun, dan para ahli bahasa yaquluna inna aslaha damyun, mengatakan mereka, para ahli bahasa menyatakan bahwasanya asal dari kata damun adalah damyun. Di sini tampak damyun ada 3 huruf, ya. Jadi tidak hanya 2 huruf saja, tetapi aslinya itu 3 huruf damyun. Mislu gobyun, seperti pada kata gobyun. Jadi damun darah, ini asalnya adalah damyun, 3 huruf. Ini nampak jelas ada 3 huruf. Ini secara asal demikian. Nah, kemudian ya dari damyun itu dihilangkan sehingga menjadi damun. Ini. Dalilnya apa? Bahwasanya asal dari damun adalah damyun, bidalili anna taqulu damayat yadi, dengan dalil bahwasanya engkau mengatakan suatu kalimat, misalnya damayat yadi, tanganku berdarah. Di sini menggunakan fi'il damayat, ya. Jadi huruf yang dihilangkan, huruf yang ketiga, yaitu huruf ya, huruf illah, ini menggunakan ya. Ini menunjukkan bahwasannya inilah huruf yang dihilangkan, yaitu huruf ya pada huruf ketiga ini. Sehingga tadi asalnya adalah damyun. Wa ala hadza, oleh karena itu yajibu raddul ya'i al mahdzufati, maka wajib mengembalikan ya yang dihilangkan tersebut. Summa nudghimuha ma'a ya'i tasghiri, summa nudghimuha, kemudian kita idghamkan dia, kita masukkan ya yang tadi dihilangkan tadi, ma'a ya'i tasghir, bersama dengan ya tasghir. Fatasira dumayyun, sehingga menjadi dumayyun. Ini damun asalnya damyun, dari damyun inilah yang kemudian dibentuk tasghir. Sesuaikan dengan kaidah tasghir, huruf pertama yaitu dal di dhammah, huruf kedua yaitu mim di fathah, kemudian ditambahkan dengan ya tasghir yang sukun. Kemudian huruf ketiga dari isim tadi adalah ya, ditambahkan di sini sesudah ya tasghir. Kemudian harakatnya ya dhammah, huruf akhir, menjadi dumayyun. Antara ya tasghir dengan ya yang akhir dari damyun tadi kan hurufnya sama, sama-sama huruf ya. Karena hurufnya sama, maka ini diidghamkan, dijadikan satu dengan tasydid menjadi dumayyun. Ya, menjadi dumayyun. Bacanya sama. Jadi idgham di sini terutama dalam penulisannya. Ya, dua huruf yang sama, yang awal sukun, yang kedua berharokat, ini diidghamkan, ditulis jadi satu dengan ganti tasydid. Ya, ada pun membacanya sama. Dumayyun, dumayyun. Dan damun ini, lafaz ini adalah mudzakkar. Sehingga ketika sudah dibentuk tasghir menjadi dumayyun, ya sudah, cukup. Ini mudzakkar, dumayyun. Wa kadzalika, dan demikian pula, naf'alu ma'a kalimati yadun, kita perbuat dengan atau pada kata yadun. Yadun juga demikian. Yang nampak ini dua huruf, yadun. Allati asluha yadayun. Yang aslinya adalah yadayun. Yadun yang nampak dua huruf, tetapi aslinya dia tiga huruf, yakni yadayun. Tiga huruf. Ya yang akhir itu dihilangkan. Ya. Kemudian di sini ada satu catatan tentang yadun ma'a mulahadhatin, dengan catatan annaha tadullu 'alal mu'annasi duna sa'in, bahwasanya yadun atau yadayun ini menunjukkan pada mu'annas, ya, pada makna mu'annas duna sa'in, tanpa tak ta'nits. Jadi mu'annas tetapi tidak ada tanda tak ta'nitsnya. Berarti apa? Jadi kembali ke hukum yang disebutkan tadi. Isim sulasi mu'annas yang tanpa tak ta'nits, ketika dibentuk tajwir, maka dia ditambahkan dengan tak ta'nits. Nanti dari sisi ini, mu'annas tanpa tak ta'nits akan mengikuti kaidah yang sebelumnya tadi. Tetapi sebelum itu, ini. Dari yadun yang asalnya yadayun, huruf yang dihilangkan sudah dikembalikan dulu, dimunculkan kembali. Disebutkan di sini wa idzan 'alaina an naruddal ya'a. Jadi kita harus mengembalikan ya-nya dulu. Ya-nya, ya yang dihilangkan dikembalikan dulu. Tsumma nalhaqu biha ta'at ta'nitsi. Kemudian baru kita sertakan, kita ikutkan padanya ta' ta'nits. Karena ini mu'annas tadi. Fatasira yudayyatun, sehingga menjadi yudayya, yudayyatun. Tasghir dari yadun menjadi yudayyatun. Ini ya. Jadi dari yadun asalnya yadayun dibentuk tasghir, huruf pertama dhamma, kedua fathah, tambahkan ya tasghir sukun, kemudian ya yang asli tersebut sudahnya, ya. Kemudian karena ini mu'annas nanti ditambahkan dengan tak ta'nits. Dan sebelum tak di fathah. Kemudian ya tasghir dan ya huruf ketiga dari ya dayun hurufnya sama diidghamkan. Seperti tadi dimayun diidghamkan. Sehingga dari yudayyatun penulisannya yang asal seperti ini diidghamkan menjadi yudayyatun. Ya, jadi ya tasghir diidghamkan pada ya huruf asli yang ketiga, kemudian ditambahkan dengan tak ta'nits. Karena isim ini mu'annas, ya, tanpa tak ta'nits. Ini sehingga tasghirnya dari yadun menjadi yudayyatun. Ini. Kalau damun tadi mudzakkar sehingga tidak ditambahkan dengan tak ta'nits, kalau yadun ini mu'annas sehingga ditambahkan dengan tak ta'nits. Tapi kesamaannya apa? Dari sisi memunculkan kembali, mengembalikan kembali huruf yang dihilangkan, yaitu huruf ya yang letaknya pada huruf ketiga. Ketika dibentuk menjadi tasghir. Ini untuk huruf yang dihilangkan. Kemudian yang semisal dengan ini, pada penghilangan huruf atau isim yang ada yang atau pada isim yang hurufnya dihilangkan. Wa yantabiqu hadza aidan 'ala al-kalimati allati hudifa minha harfun. Dan sesuai dengan ini, wa yantabiqu hadza aidan, dan juga yang sesuai yang sama dengan ini, 'ala al-kalimati, pada kata-kata allati hudifa minha harfun, yang dihilangkan satu huruf darinya. Menyesuaikan kaidah dengan ini pada kata-kata yang dihilangkan salah satu hurufnya. Wa aridha anha ta'u ta'nitsi, dan kemudian digantikan dengan tak ta'nits. Ya, salah satu huruf dihilangkan kemudian digantikan dengan tak ta'nits. Nanti juga akan dimunculkan kembali. Wa dzalika mithlu, yang seperti itu contohnya. Idatun. Ya. Aidatun, Aidatun asluha wa'dun. Jadi aidatun ini asalnya adalah wa'dun. Aidatun asalnya adalah wa'dun. Kemudian wawunya dihilangkan. Dari wa'dun, wawu dihilangkan. Kemudian digantikan dengan ta'nits di akhirnya menjadi aidatun. Jadi asalnya demikian. Dari wa'dun, ini yang asal, kemudian wawunya dihilangkan, kemudian digantikan dengan ta'nits yang diletakkan di akhir sehingga menjadi aidatun. Nah, pada kata yang semacam ini, bagaimana nanti huruf yang dihilangkan akan dimunculkan kembali ketika dibentuk menjadi takhir. Falau summiya shakhsun. Kalau seandainya seseorang itu dinamai, diberi nama bihadzal ismi, dengan isim ini. Sebagai contoh, ada seseorang yang diberi nama ini, dengan isim ini. Wajaba an narudda al-harfal mahdhufa 'inda takhwiri. Maka wajib kita kembalikan huruf yang dihilangkan tersebut ketika dijadikan tasghir. Fatasira al-kalimatu, maka kata itu akan menjadi wu'aidun. Kembalikan ke akalnya, yaitu wawunya dimunculkan kembali menjadi wa'dun lagi. Kemudian baru dari wa'dun ini yang dibentuk menjadi tasghir menjadi wu'aidun. Jadi membentuk tasghirnya ketika huruf yang dihilangkan sudah dikembalikan. Bukan dari aidatun ini. Bukan dari aidatun tadi, bukan. Tetapi dari akalnya, yaitu wa'dun. Ini yang dibentuk menjadi tasghir. Sehingga tasghirnya menjadi wu'aidun. Jadi kalau ditanyakan misalnya, aidatun, bagaimana bentuk tasghirnya? Adalah wu'aidun. Bukan udaitun, tapi wu'aidun. Kenapa? Karena aidatun itu asalnya wa'dun. Maka ini yang dibentuk tasghir menjadi wu'aidun. Contoh yang lain. Sanatun. Idatun atau wa'dun artinya apa? Janji. Kemudian sanatun, tahun. Sanatun asluha sanawun au sanahun. Jadi sanatun asalnya adalah sanawun dengan wawu atau sanahun dengan ha. Jadi huruf asli itu adalah wawu atau ha, kemudian itu dihilangkan dan digantikan dengan ta'nits sehingga menjadi sanatun. Nah, ketika dibentuk tasghir bagaimana? Naruddu al-harfal mahdhufa. Kita kembalikan huruf yang dihilangkan. Inda tasghiri ketika tasghir. Fatasira al-kalimatu, maka kata tersebut akan menjadi sunayyatun au sunaihatun. Menjadi sunayyah atau sunaihah. Sanatun. Ini mu'anna. Sanatun. Ini asalnya sanawun yang pertama atau yang kedua sanahun. Nah, ketika ditasghir maka dikembalikan yang aslinya dulu, huruf yang asli atau yang dihilangkan tadi dikembalikan dulu, ya, kembali ke asalnya dulu. Jadi sanawun ini yang dibentuk tasghir. Sesuaikan huruf pertama dhammah, huruf kedua fathah, kemudian ditambahkan ya tasghir, kemudian baru huruf ketiga. Huruf ketiganya, kalau yang dari sanawun, huruf ketiga adalah wawu. Ya, akan menjadi sunaiwun. Nah, di sini ada ya tasghir bertemu dengan wawu. Ini orang Arab kesulitan mengucapkan demikian, ya sukun diikuti wawu, maka wawu sebagai huruf ilah dia diubah, diganti menjadi ya supaya sesuai dengan ya sebelumnya dan kemudian diidghamkan. Sunayyun, kemudian diidghamkan dan ini termasuk kata yang mu'annas. Sesudah diidghamkan nanti kemudian ditambahkan dengan ta'i, sehingga menjadi sunayyatun. Jadi asalnya wawu menyesuaikan dengan ya sebelumnya, yaitu ya tasghir, wawunya diubah menjadi ya, kemudian karena mu'annas dia ditambahkan dengan ta'i, sehingga tasghirnya menjadi sunayyatun. Itu dari yang sanawun. Kalau yang dari sanahun, dari sanahun pembentukan tasghir huruf pertama dhammah, kedua fathah, kemudian ditambahkan dengan ya tasghir, kemudian huruf ketiga sesuai asalnya dan ini juga dianggap mu'annas, maka ditambahkan dengan ta ta'if sehingga menjadi sunayhatun. Kalau di sini tidak ada perubahan huruf karena ha itu huruf sahih, bukan huruf ilah, maka tetap dengan ha, sunayhatun. Kalau yang sanawun tadi wawu menyesuaikan dengan ya tasghir sebelumnya, wawunya diubah menjadi ya. Adapun kalau yang ha, sanahun, ini tetap dengan ha. Karena ha huruf sahih, bukan huruf ilah. Kemudian tambahkan ta'nif, karena ini mu'annas, sehingga menjadi sunayhatun. Jadi kalau itu menunjukkan mu'annas, tetap faedahnya sesuai dengan mu'annas yang sebelumnya tadi. Menambahkan dengan ta'nif. Huruf sokret ini juga bisa dilihat? Bisa. Beberapa hal, tapi tidak semua ya, mungkin hanya beberapa saja. Dan itu pun pada kata-kata tertentu ya, huruf sahih itu bisa dihilangkan. Tapi pada kata-kata tertentu dan pada huruf-huruf tertentu, tidak semuanya. Dan itu tidak bisa dikiaskan, artinya tidak bisa diterapkan pada kata yang lain. Itu hanya pada kata-kata tertentu, jadi sifatnya sama'i, mendengar ucapan orang Arab. Tidak bisa dikiaskan ke huruf ha pada kata yang lain. Ya, hanya pada kata ini atau mungkin kata-kata tertentu yang lain. Itu ya. Jadi ini bentuk tafsir dari sanatun adalah sunayyatun atau sunayhatun. Berikutnya. Wa yantabiqu hadza aidan ala kalimati bintun wa ukhtun. Dan kaidah ini tadi, yaitu mengembalikan huruf yang dihilangkan ya, ketika tasghir, ini juga sesuai penerapannya. Sesuai pada kata bintun dan juga ukhtun. Mengembalikan huruf yang dihilangkan ketika tasghir, ini juga berlaku pada kata bintun dan juga pada kata ukhtun. Bagaimana? It yaqulul lughawiyuna inna aslahuma banawun wa akhawun. Yakni para ahli bahasa mengatakan bahwasanya asal dari kedua kata tersebut yakni banawun dan akhawun. Jadi bintun asalnya adalah banawun. Ukhtun asalnya adalah akhawun. Ya. Summa hudifat al-lamu, kemudian dihilangkan lam kalimahnya. Dari banawun, akawun, lam kalimah, huruf ketiga dihilangkan. Wa'uwidha anha ta'ut ta'nifi. Dan kemudian digantikan oleh ta' ta'ni. Ta' yang menunjukkan untuk mu'annas. Karena bintun dan ukhtun digunakan untuk mu'annas. Sehingga dia diberikan ta' ta'ni. Jadi asalnya banawun. Anak. Atau akawun. Saudara. Nah, untuk menunjukkan mu'annas, dari banawun, lam kalimah, yaitu huruf wawu, dihilangkan. Kemudian ditambahkan dengan ta'ni. Menjadi bintun. Ya, harakatnya menyesuaikan. Menjadi bintun. Akhawun juga demikian. Akhawun. Ya, huruf akhirnya wawu, kemudian digunakan untuk mu'annas, maka huruf wawu atau lam kalimah tersebut dihilangkan, kemudian digantikan dengan ta'ni untuk menunjukkan mu'annas. Sehingga dari akhawun dia menjadi ukhtun. Ini. Jadi asalnya demikian. Jadi tak ta'nif pada bintun maupun ukhtun itu pengganti dari huruf asli yang dihilangkan, yaitu huruf wawu. Nah, lalu dari kata yang semacam ini bagaimana ketika tasghir? Fa'indat tasghiri naruddul mahdhufa. Maka ketika tasghir, kita kembalikan huruf yang dihilangkan tersebut. Dikembalikan huruf yang dihilangkan tersebut. Fatasiral kalimatani, maka kedua kata tersebut menjadi bunaiwatun, dari bintun kembalikan ke asalnya dulu, banawun ditazrir menjadi bunaiwatun. Bunaiwatun, dari banawun ditazrir menjadi bunaiwun untuk mu'annas, ditambahkan tak ta'nif menjadi bunaiwatun. Yang ukhtun asalnya akhawun, ditasrir kembalikan huruf yang dihilangkan yaitu wawu tadi, dari akhawun menjadi ukhaiwun. Kemudian karena untuk mu'annas ditambahkan dengan tak ta'nif sehingga menjadi ukhaiwatun. Menjadi ukhaiwatun. Tumma kemudian tudhamu al-ya'u wal-wawu litasira, kemudian ya' dan wawu itu diidghamkan pada bunaiwatun ya' temu wawu, ukhaiwatun ya' temu wawu, ini diidghamkan. Yakni wawunya dimasukkan ke ya. Wawu diidghamkan pada ya, dimasukkan ke dalam ya atau dijadikan ya. Sehingga menjadi bunaiyatun, dari bunaiwatun menjadi bunaiyatun, dari ukhaiwatun menjadi ukhaiyatun. Dan inilah bentuk tasghirnya, dari bintun maupun ukhtun menjadi bunaiyatun dan ukhaiyatun. Dengan proses yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Wa kadzalika al-halu ma'a kalimatai ibnun wa ismun. Demikian pula keadaannya pada dua kata, yakni ibnun dan ismun. Ibnun, anak laki-laki. Ismun, ism atau nama. Ini juga demikian keadaannya. Maksudnya apa? Pada bentuk tafsir nanti akan dikembalikan huruf yang dihilangkan. Ibnun wasmun. Allataini hudhifa minhuma harfun. Yang mana pada kata ibnun dan ismun ini ada satu huruf yang dihilangkan. Ada satu huruf yang dihilangkan dari asalnya. Jadi ibnun asalnya banawun, seperti bintun tadi, banawun. Kemudian ismun asalnya sumuwun. Ismun itu asalnya sumuwun. Kalau ibnun asalnya banawun. Wawu yang akhir dihilangkan. Kemudian ketika huruf yang dihilangkan tadi, yaitu wawu yang akhir dihilangkan dari banawun, dari sumuwun, kemudian dijelaskan di sini waji'a bi alifil wasli, kemudian didatangkan alif wasl, maksudnya hamzah wasl. Setelah dihilangkan wawu, didatangkan hamzah wasl di awalnya, ditambahkan hamzah wasl di awalnya, litaisara nutqu al-harfi al-awwal sakini, supaya mudah mengucapkan huruf pertama yang sukun. Jadi dari banawun ketika wawu dihilangkan, huruf awalnya disukun. Sumuwun ketika wawu yang akhir dihilangkan, huruf awalnya juga menjadi sukun. Dari menjadi ibnun menjadi ismun. Nah, ini untuk mempermudah mengucapkan huruf awal yang sukun tadi, kemudian ditambahkan hamzah wasal. sehingga menjadi ibnun, menjadi ismun. Jadi hamzah wasal itu tambahan. Hamzah wasal pada ibnun dan ismun itu tambahan untuk menggantikan, atau itu untuk mempermudah, itu untuk mempermudah mengucapkan huruf awal yang sukun. Adapun asalnya itu tidak ada, dan di sana ada huruf yang dihilangkan, yaitu huruf akhir, yaitu huruf wawu pada banawun dan juga pada sumuwun. Ini. Kemudian dari ini, fa'inda taswiri, ketika dibentuk menjadi taswir, yuraddu al-harfu al-mahdhufu, maka dikembalikan huruf yang dihilangkan tersebut, ya, yaitu wawunya tadi, dikembalikan ketika dibentuk menjadi taswir. Li taswir al-kalimatani bunayyun wa sumayyun, sehingga kedua kata tersebut menjadi bunayyun dan menjadi sumayyun. Jadi dari banawun dan sumuwun, ini yang dibentuk taswir. Banawun dibentuk taswir menjadi bunaiwun, asalnya dulu bunaiwun, ya ketemu wawu, kemudian wawunya diidghamkan pada ya menjadi bunaiyun. Sumuwun dibentuk taswir menjadi sumaiwun. Di sini juga ya bertemu dengan wawu, maka diidghamkan, wawunya diidghamkan pada ya sehingga menjadi sumayyun. Ini. Ini bentuk taswir dari ibnun adalah bunayyun, bentuk taswir dari ismun adalah sumayyun. Dengan proses atau dengan cara yang sudah dijelaskan ini tadi. Ini. Jadi mengembalikan huruf yang dihilangkan ketika dibentuk menjadi taswir, kemudian ketika didapati ya taswir itu bertemu dengan wawu, maka wawunya diidghamkan, diubah menjadi ya. Ya, sebagaimana pada contoh-contoh tadi. Dan juga ketika itu menunjukkan untuk mu'annas, ketika bentuk taswir itu atau isim itu menunjukkan mu'annas, maka ditambahkan lagi dengan ta'nits. Jadi sesuaikan dari semua sisinya, semua keadaannya. Mengembalikan huruf yang asal, huruf yang dihilangkan, ya, dari sisi itu. Kemudian dari sisi tadi jenis hurufnya, kalau ya ketemu wawu, maka wawunya diidghamkan pada ya. Kemudian kalau itu untuk mu'annas, maka ditambahkan dengan ta'tamim. Ini ditunjukkan dari contoh-contoh yang ada, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang disebutkan. Dari ini ada yang ditanyakan? Ini untuk isim sulasi. Kita tambah sedikit. Ini yang berikutnya cukup ringkas, insya Allah mudah. Setengah halaman. Yang berikutnya alismu ruba'iyu, isim ruba'i. Yaitu isim yang tersusun dari empat huruf. Yudhagharu ala sighati fu'ailun. Isim ruba'i, isim yang tersusun dari empat huruf. Ini dibentuk tasghir mengikuti wazan fu'ailun. Ai bi'anna dhumma al-harfal awal. Yaitu dengan mendhommah huruf yang pertama. Wa naftaha al-harfal thaniya. Kemudian memfathah huruf yang kedua. Tumma nazida ya at-taswir as-sakinati. As-sakinata. Tumma nazida ya at-taswir as-sakinata. Kemudian kita tambahkan ya taswir yang sukun. Tumma kemudian naksira al-harfa alladhi ba'daha. Kemudian kita mengkasrah huruf yang sesudahnya. Huruf yang sesudah ya taswir itu dikasrah. Kemudian baru huruf yang terakhir dari isim tersebut, huruf yang keempat. Tidak berubah. Fanaqulu, sehingga kita katakan sebagai contoh, Ja'farun. Ini isim empat huruf. Ja'farun. Jim huruf pertama, Ain huruf kedua, Fa huruf ketiga, Ra huruf keempat. Ketika dibentuk tasghir bagaimana? huruf pertama di dhammah, jimnya di dhammah. Kemudian huruf kedua di fathah, ain di fathah. Dari contoh ini. Kemudian sesudah huruf kedua ditambahkan dengan ya tazghir. Ya. Huruf sesudah huruf kedua ditambahkan dengan ya tazghir, kemudian huruf ketiga dan huruf keempat. Huruf pertama tadi di dhammah, jimnya di dhammah. Kemudian huruf kedua yaitu ain dalam contoh ini di fathah. Kemudian ditambahkan ya tazghir yang sukun. Kemudian sesudah ya tazghir itu hurufnya di kasrah, yaitu huruf ketiga dari ism. Itu huruf fa itu di kasrah. Kemudian baru huruf keempat tidak ada perubahan, tetap. Sehingga dari Ja'farun menjadi Ju'ayfirun. Ja'farun menjadi Ju'ayfirun. Ini. Contoh yang lain, masjidun. Sesuai kaidah tadi, ya, perhatikan tasgirnya menjadi wa musaijidun. Masjidun menjadi musaijidun. Huruf pertama dhammah, huruf kedua fathah, kemudian ya tasghir, kemudian huruf ketiga itu di kasrah. Kemudian baru huruf keempat. Ya. Bundukun menjadi bunaibun. Ya, tasghirnya menjadi bunaibun. Ya, fa dhammah huruf pertama, kedua nun fathah, kemudian ya tasghir, kemudian sesudah itu hurufnya di kasrah atau huruf ketiga di kasrah dan huruf keempat. Bunai biqun. Manzilun menjadi munaizilun. Manzilun menjadi munaizilun. Ini. Ini tazghir pada isim rubai. Ja'farun sungai yang kecil. Artinya ya, asalnya Ja'far itu sungai yang kecil. Kemudian bisa atau dari ini kemudian dijadikan nama seseorang, nama orang. Masjidun masjid, bundukun kemiri, miri atau kemiri, bundukun apa bumbu pawon itu ya. Ya. Kemudian manzilun tempat tinggal atau rumah atau tempat tinggal, manzil. Ini pembentukan tasghir pada isim rubai. Kemudian ada satu catatan di sini. Fa'inka nal harfu salitu harfa maddin, jika huruf yang ketiga itu huruf mad, huruf alif, atau huruf yang panjang, huruf ketiga dari isim yang empat huruf, itu adalah huruf mad, huruf yang panjang, yakni alif, atau wawu, atau ya, wajaba qalbuhu ya'an, maka wajib mengubah huruf mad tersebut menjadi huruf ya, ketika ditasghir. Summa nudghimuha ma'a ya'i tasghiri as-sabiqati 'alaihi, kemudian mengidghamkan huruf ya tersebut bersama dengan ya tasghir yang mendahuluinya. Fa naqulu, sehingga kita katakan sebagai contoh kitabun. Kitabun di sini huruf ketiga huruf mad, yaitu huruf alif. Kitabun huruf ketiga adalah alif atau huruf mad. Ketika dibentuk tazghir, alifnya diubah menjadi ya, sehingga menjadi kutaibun. Ya yang pertama itu ya tazghir ya. Ini. Kemudian sesudah itu baru alif tadi diubah menjadi ya. Ini. Karena ini huruf mad diubah menjadi ya ketika tazghir. Dan terletak sesudah ya tasghir. Sehingga akan bertemu dua huruf ya. Ya yang pertama ya tasghir. Ya yang kedua adalah ya perubahan dari huruf mat pada isim asalnya. Ya, kemudian ini diidghamkan menjadi satu huruf dengan tasghir. Ku tayi bun. Jadi tasghir dari kitabun adalah kutayyibun. Contoh yang satunya, raghifun. Ini juga huruf ketiga adalah huruf mad. Ini huruf ya. Ketika dibentuk tasghir, maka ya di situ ya diubah menjadi ya. Ya, kebetulan ini sudah ya, ya tetap ya. tidak berubah ke yang lain, sehingga menjadi rughayifun. Rughayifun. Ya yang pertama ya tabghir, kemudian ya yang kedua dari isim asalnya tadi kemudian diidghamkan menjadi rughayifun. Ya. Rughayifun. Ini tasghir dari rughayifun. Jadi huruf mat yang dimaksud huruf mat adalah alif yang sebelumnya fathah, kemudian wawu sukun yang sebelumnya dhammah, atau ya sukun yang sebelumnya kasrah. Ini adalah huruf-huruf mat. Jadi huruf panjang sebagai tanda panjang dari harokat sebelumnya alif yang terletak sesudah harokat fathah, wawu sesudah dhammah, kemudian ya sesudah kasrah. Ya, bacaan a, i, u, ya, seperti itu ya, itu huruf mat. Ini catatan tambahan untuk yang isim rubai seperti ini. Ya. Ini untuk rubai hanya ada ini catatannya, yang lain tidak ada. Insya Allah mudah, insya Allah ringkas untuk yang isim rubai. Ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Raghifun adunan roti. Adunan roti. Raghif. Nah, untuk yang berikutnya isim khumasi itu panjang atau ada pembahasan lebih rinci tentang yang khumasi, yang lima huruf. Insya Allah mungkin bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alakum minkum untuk kekurangannya. Untuk pagi ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.